Ibrani pasai put. Dengon lagenyan, janji Allah mantong na, dan kegetanyo tema gebri merehat lagenyang ka gepejanji. Dengonyan, getak tanyo tajaga, mangat bekna mesidropih lam kawan gata, nyang ternyata, hana yang jirasa merehat nyang ka gepejanji le Allah nyan. Sabab ha baget nyan, ka gebri kegetanyo, saban cit lagi ke awak nyan. Tema ke awak nyan, habanyan hana meguna. Sabab wate awak nyan ji dengo, hana ji patih. Tema, getanyo yang mu imannyo, tak terimong merehat, nyang kage pejanji le potu Allah nyan. Nyan sesuai ngon pu nyang kage firman le Allah, lagenyo. Ulun bengih dan mesempah. Awak nyan hana ji temu tamong, guji merehat musajan ulun. Allah mu firman lagenyan, bahpih budgop nyan ka seleso, wate pun tak gecipta donyanyo. Sabab kehai uro yang ketujuh, na tertulis lam Alkitab lagenyo. Iba uro yang ketujuh, potu Allah gemuruhat nibak mandum budgopnyan. Kehai nyan, na lom tertulis lagenyo. Awak nyan hana tema jitamong lam nangro nyan, gemudumaya meruhat musajan ulun. Tema awak nyan, nyang pun tak jiterimong habaget nyan, hana jiterimong merehat nyan, sabab awak nyan hana mu iman. Menyolagenyan, kanyata bahwa na ureng-ureng yang jut-jut terimong merehatnyan. Sabab Allah kagepu tente, sabah uro yang lain lom, yang terpegah uro nyo. Metuntun ohluhnyan, Allah gemetutu kehainyan melalui Nabi Daud. Lam ayat yang kalah terpegah buno. Menyoniba uro nyo gata tak terimong firman Allah, baik ke gata tak pekru leh. Munyo sekirajih Yosua kagebri ureng-ureng yang merehat yang gepejanji le Allah. Tema Allah hana tema mufirman le ke hai saboh uro yang lain. Tema ke umat Allah mantong na janji keji merehat lagi Allah merehat ba uro yang ketujuh nyan. Sabab ureng yang terimong merehat yang gepejanji le Allah ubak jih nyan. Tema ji merehat cit ni bak ban mandum but jih nyan. Saban lagi potu Allah. Sebabnya, jak ke tanyo tak usaha bubit-bit ke tak terimong merehat lagi nyang gepejanji le Allah nyan. Bek sampo mesidropi lam kawan tanyo, hana muhase lagi awak nyan yoh masa ile. Sebab hana mu iman uba Allah. Firman Allah, nak ke firman yang udip dan tegak. Lebih tajam ni bak pedeng yang memata dua. Firman ke nyan, jitamong tajam trop ubah batah jiwa ngon roh. Tro ubat otot-otot dan tulung sum-sum. Sampo getepu si lok-lok ji. Pikiran dan nit ate manusia. Hana mesaboh makhluk yang na tesom nibak pandangan Allah. Pupu mantong telun dan tehah di kegopnyan. Dan tanyo haruh tabri tanggungjawab ubat gopnyan. Nyang ke sabab ji. Tanyo bertamu mat nyang kong. Ubat nyang tak aku nibak pu nyang kata iman. Sabab tanyo na imum agung yang raya. Nyang kage tamong tru uke potu Allah. Gop nyan ke Isa anu Allah. Imum agung tanyo nyan. Kon ke imum nyang hana gerasa mesajan. Ngon na nyang lemoh-lemoh nibak getanyo. Nyang si kebit jih. Gop nyan kata ujo lam hai-hai pu mantong. Saban lagi getanyo ke dro. Tema gop nyan hana gepubut deca. Sabab nyan. Jak ke getanyo ngon bit-bit tajut tamu hadap ubak potu Allah yang mat perintah dengan jeroh ate. Allah temaga gasih getanyo dan gebri berkat ubak getanyo. Mangat getanyo meteme sinulung paih oh truk bawa teji.